tangisi kisah cinta ini. Meski kau lukai perasaan ini, ku akan selalu mencintaimu. Karena ku yakin tulus cinta ini tak akan terganti, meski tak terbalas, ku akan selalu ada untukmu. Apapun yang terjadi, ku terima semua sikapmu. Ku kan tetap bertahan denganmu, apapun yang engkau lakukan. Meski luka ku simpan di dalam hatiku, akan tetap tulus cinta ini tak akan terganti, meski tak terbalas, ku akan selalu mencintaimu. Apapun yang terjadi, ku terima semua sikapmu.